Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Apa insyaallah bisa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Mabad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini di majlis yang mulia ini, yang mana di sini kita akan mempelajari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka berkumpulnya kita pada majlis ini insyaAllah termasuk salah satu upaya kita dalam rangka menempuh jalan menuju surga. Kemudian, saudaraku yang saya muliakan, sebagaimana kajian rutin kita pada setiap malam Jumat, insyaAllah kita bahas sebuah kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah karangan imam besar yang masyhur, yang sudah terkenal di kalangan umat Islam. Beliau adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa hadis dan kita telah sampai pada hadis yang ke-11. Yang masih membahas terkait permasalahan an-niyah, permasalahan ikhlas, yang namanya suatu ibadah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, suatu ibadah yang kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus ada padanya keikhlasan dalam ibadah tersebut. Seluruh amalan jika kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu adanya keikhlasan dalam hati kita. Perlu adanya ikhlas. Jika suatu amalan ibadah yang dikerjakan tanpa ada keikhlasan dalam hati seorang hamba, maka amalan tersebut tidak diterima. Allah tidak membutuhkan amalan yang tidak ada keikhlasan padanya. Allah tidak membutuhkan amalan yang tidak ada keikhlasan padanya. Seseorang yang melakukan suatu amalan ibadah misalnya, tetapi dia tidak meniatkan ikhlas mengharap wajah Allah, dia hanya memiliki kebiasaan melakukan amalan tersebut. Misalnya dia hanya memiliki kebiasaan sholat 5 waktu, dia memiliki kebiasaan memberi kepada orang lain, sifatnya dermawan, tapi hatinya tidak memiliki keikhlasan. Itu kebiasaan saja yang dia lakukan. Orang ini berbuat baik, tapi sayang dia tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan dalam melakukan amalan tersebut. Atau orang lain lagi yang melakukan suatu amalan ibadah, amalan kebajikan, tetapi dia melakukannya bukan karena Allah. Dia bukan karena Allah. Dia hanya ingin dilihat manusia, ingin dikatakan dia sebagai orang yang demikian, orang yang banyak berbuat baik dan seterusnya. Ini adalah niatan-niatan yang bukanlah ikhlas, yang tidaklah ikhlas dia melakukan amalan tersebut. Maka amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa itu amalan yang akan diterima di sisi Allah? Yaitu tidak lain adalah amalan yang ikhlas, mengharap wajah Allah dalam mengamalkan amalan tersebut. Inilah bab yang masih kita dalam pembahasan di dalamnya, yaitu terkait pembahasan masalah al-ikhlas. Kemudian kita baca hadis yang ke-11 yang terdapat pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Qala wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang berilmu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak Nabi Muhammad memiliki saudara yang bernama Abbas. Bapak Nabi Muhammad memiliki saudara yang bernama Abbas. Saudara Nabi Muhammad ini memiliki anak yang namanya Abdullah. Maka Abdullah bin Abbas ini adalah sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau adalah Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Ketika itu kaum muslimin masih tinggal di Mekah. Belum ada hijrah, pindah ke kota Madinah. Maka beliau waktu itu masih kecil. Dan beliau dari masa kecilnya beliau terus bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu darinya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan Abdullah bin Abbas ini. Rasul sangat cinta dengan sepupunya ini yang masih kecil. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya, mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, karuniakanlah kepada anak ini kefaqihan dalam agama, dan ajarilah dia tafsir Al-Qur'an. Ajarilah dia tafsir Al-Qur'an. Maka dengan sebab doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Abdullah bin Abbas tumbuh sampai dewasa dan menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih dalam agama. Inilah Abdullah bin Abbas. Dan juga beliau adalah imamnya para mufassirin. Beliau seorang yang alim dan paling mengetahui tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Semua itu disebabkan diantaranya adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau, terhadap Abdullah bin Abbas ini. Dan banyak lagi keutamaan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang mulia, yang mana beliau adalah merupakan sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau termasuk di antara para ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga beliau dikisahkan beliau adalah orang yang sangat kuat dalam menghafal, kuat hafalannya. Beliau sangat kuat ketika menghafal. bahkan jika beliau melewati pasar atau tempat-tempat yang di situ ada perkara-perkara yang kurang baik untuk didengar, Ibnu Abbas sering menutup telinganya, takut jika kata-kata tersebut dia hafal. Saking kuatnya hafalan beliau. Inilah diantara sifat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, tentang hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasul dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang dikenal dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi, yaitu adalah hadis yang langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis, telah mencatat, telah mentakdirkan al-hasanat, seluruh kebaikan, was-sayyi'at, dan seluruh kejelekan. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang baik, perkara yang jelek, semuanya itu sudah tertulis di lauh mahfud. Semua yang terjadi di dunia ini, dari awal sampai akhirnya, itu semua sudah tertulis, terjadi dan tertulis di lauh al-mahfud. Yang mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya, menjelaskan kebaikan dan kejelekan tersebut. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, itu semua nanti akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menerangkannya, Allah akan membeberkan, memaparkan kebaikan dan kejelekan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, yakni pada hari kiamat. Di hari kiamat, Allah bentangkan seluruh perkara yang telah dilakukan oleh setiap hamba. Kebaikan dia atau kejelekan dia, itu semua diperlihatkan nanti di hari kiamat. Faman hamma, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman hamma, maka barang siapa yang memiliki niatan, memiliki tekad, bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Kata Allah, barang siapa yang berniat, memiliki tekad untuk melakukan amalan kebajikan, falam ya'malha, namun kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, dia sudah niat untuk melakukan amalan kebaikan tersebut, tetapi beberapa waktu kemudian belum sempat dia mengerjakan apa yang dia niatkan tadi, apa yang dia memiliki tekad untuk melakukannya, belum sempat dia melakukan hal tersebut, dia tidak jadi, dia batal, tidak jadi melakukannya. Maka Allah mengatakan, katabah Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan wahidah. Maka Allah menulis bagi hamba tersebut satu pahala yang sempurna. Satu pahala sempurna. Dia, seseorang masih niat untuk beramal, tetapi dia tertimpa kemalasan atau ada keperluan yang lain sehingga memalingkan dia untuk melakukan amalan tersebut. Kata Allah, Allah tulis satu kebaikan bagi dia yang sempurna. Satu kebaikan sempurna. Kemudian Allah melanjutkan, wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika seorang tersebut meniatkan untuk mengerjakan amalan kebajikan tadi, dia memiliki tekad untuk mengamalkannya, fa'amilaha, dan dia beramal, dan dia mengerjakannya, berhasil dia untuk mengerjakan apa yang telah diniatkan. Ini orang yang berikutnya, dia berhasil untuk mengerjakan apa yang diniatkannya tadi berupa amalan kebaikan. Katabah Allahu asyara hasanatin ila sab'imati du'ifin ila ab'afin kathira. Kata Allah, maka Allah tulis bagi dia 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan lebih dari 700 kebaikan, sampai lebih dari 700 pahala. Satu kebaikan jika dia niat untuk mengerjakannya, ikhlas dia dalam melakukannya, dia beramal satu kebaikan saja, maka Allah kali lipatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan jika Allah menghendaki, Allah kali lipatkan sampai lebih dari 700 kali lipat. Inilah keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim. Jika dia melakukan satu amalan soleh, itu pahalanya bukan satu. Satu amalan soleh itu pahalanya 10 kali minimal, 10 kali lipat. Jika semakin bagus amalan dia, semakin ikhlas niatnya, semakin sesuai dengan tuntunan Rasul, maka akan semakin besar pula pahalanya, bisa sampai 700 kali lipat. Satu amalan 700 kali lipat, bahkan jika Allah menghendaki lebih dari 700 kali lipat tersebut. Ini keadaan orang yang meniatkan amalan kebaikan. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Qala wa in hamma bi sayyi'atin. Dan jika seorang hamba memiliki keinginan, memiliki niat, memiliki tekad untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia memiliki tekad untuk melakukan amalan kejelekan, amalan maksiat, dia memiliki niatan, saya akan melakukan amalan ini, amalan maksiat, amalan yang dimurkai oleh Allah, tetapi falam ya'malha, dia tidak jadi melakukannya, dia tidak jadi melakukannya. Kenapa dia tidak jadi melakukannya? Yang dimaksud di sini, dia tidak jadi melakukannya dikarenakan dia ingat Allah, dia takut, karena takut Allah Subhanahu wa taala, dia takut azab Allah Subhanahu wa taala, dia takut bahwa Allah melihat dia. Dia memiliki niatan ingin melakukan perbuatan tersebut, perbuatan maksiat, tetapi dia ingat ketika hendak mengerjakannya, dia ingat bahwa Allah melihat dia, Allah senantiasa mengawasi dia, sendirian maupun di tempat umum, dia tidak berani melakukannya karena Allah melihat, sehingga dia meninggalkan kejelekan yang akan dikerjakannya tersebut. Maka kata Allah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis bagi dia satu pahala yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Lihat, orang yang memiliki niatan untuk bermaksiat tetapi dia meninggalkannya karena Allah, maka Allah tulis bagi dia, meninggalkan maksiat itu termasuk perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Seseorang meninggalkan kemaksiatan itu bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Seorang meninggalkan suatu perkara maksiat, jika dia niatkan karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Tidak sia-sia amalan dia, dia mendapatkan pahala. Meninggalkannya dia itu saja mendapatkan pahala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Allah tulis baginya satu pahala yang sempurna. Qala wa in hamma biha. Kemudian jika hamba tersebut memiliki niatan untuk melakukan amalan maksiat, fa'amilaha, dan dia berhasil mengerjakannya. Dia maksiat dan dia berhasil mengerjakan maksiat tersebut. Katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tulis bagi dia satu dosa saja, satu dosa. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Inilah hadis yang sahih, riwayatnya sahih. Hadis yang sangat mulia ini, banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat mulia ini. Kondisi atau orang yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu adalah orang yang memiliki niatan untuk mengerjakan amalan soleh, amalan baik. Ada seorang, dia memiliki niat, bukan hanya sekedar bisikan hati saja, niat itu memiliki tekad, dia memiliki tekad, saya akan melakukan, benar-benar saya akan melakukannya. Ini yang dimaksud alham, bukan hanya sekedar bisikan-bisikan. Adapun bisikan-bisikan yang ada dalam hati itu tidak teranggap apa-apa. Seseorang jika di dalam hatinya mendapati bisikan agar dia melakukan perkara kejelekan, melakukan perkara yang buruk, itu tidak terhitung apa-apa, tidak terhitung pahala dan tidak terhitung dosa. Itu hanya bisikan-bisikan jiwa. Bisikan jiwa itu tidak teranggap apa-apa. Maka yang dimaksud di sini adalah ham, niat. Dia memiliki niatan. Orang yang memiliki niatan untuk mengerjakan amalan yang baik, amalan soleh. Orang yang memiliki niatan untuk mengerjakan amalan soleh, ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah seseorang memiliki niatan melakukan kebajikan. Seorang yang memiliki niatan untuk mengamalkan perkara yang baik dan dia setelah itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini tidak jadi mengerjakannya disebabkan dia belum jadi mengerjakan amalan kebaikan tersebut disebabkan kemalasan misalnya atau ada keperluan. Dia memiliki niatan untuk beramal soleh, tetapi kemudian ada halangan atau keperluan yang menghalanginya untuk mengamalkan amalan soleh tersebut. Maka di sini orang ini dia mendapatkan pahala niat. Jadi ada perbedaan antara pahala niat dengan pahala seseorang yang beramal. Beda. Seseorang yang pertama ini, dia memiliki niatan untuk melakukan amalan soleh, tapi ada halangan, ada keperluan yang menghalangi dia untuk mengamalkan amalan soleh tersebut. Atau tertimpa kemalasan. Dia malas. Awalnya dia semangat, mau melakukan perbuatan soleh, tapi dia capek atau malas, sehingga dia meninggalkannya. Maka di sini dia mendapati satu pahala yang sempurna, yaitu pahala niat. Ini keadaan yang pertama. Seperti misalnya ada seseorang yang dia niat untuk sholat duha misalnya. Kemudian dia malas, capek atau tidak jadi mengerjakannya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat duha. Niat sholat duha tersebut dia dapatkan pahalanya. Atau misalnya dia berniat untuk mengerjakan sholat duha, tetapi ketika dia mau sholat, ada temannya yang menggedor pintu dia, mengajak dia untuk berjalan-jalan atau mengajak dia untuk pergi bersama, maka sehingga dia memenuhi panggilan temannya tersebut dan dia meninggalkan sholat yang dia sudah meniatkannya tadi. Maka ini mendapatkan satu pahala, mendapatkan pahala niat. Dia mendapatkan pahala niat yang sempurna. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pahala amalan dan pahala niat itu beda. Seseorang yang hanya niat saja dan dia belum melakukan sebab-sebabnya, kemudian dia tidak jadi melakukan amalan tersebut, ini dia hanya mendapat pahala niat. Tetapi sekarang keadaan yang kedua adalah seorang yang dia memiliki niat untuk beramal soleh, beramal kebaikan, dan dia telah menempuh sebab-sebab untuk sampainya dia kepada amalan kebaikan tersebut. Seperti misalnya ada seseorang, dia berjalan menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tetapi ketika di pertengahan jalan dia tertimpa musibah. Dia tidak sampai ke masjid. Dia sudah melakukan sebab untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Maka orang ini sudah berjalan dia ke masjid. Maka orang ini mendapat pahala amalan sempurna. Seperti orang yang sholat. Seperti orang yang sholat. Beda dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama dia belum melakukan sebab apapun. Keadaan yang pertama tadi dia hanya niat. Kemudian dia malas. Ini mendapat pahala niat. Dia dapat pahala. Niatannya mendapat pahala. Tetapi yang orang kedua, dia niat dan dia sudah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan, untuk meraih amalan tersebut. Tetapi terhalang disebabkan suatu sebab tertentu. Misalnya seseorang, dia datang ke masjid, ingin sholat berdiri. Dia sudah mau berdiri, tapi ternyata tidak kuat. Ternyata dia sakit, pinggangnya sakit. Tidak mampu dia untuk berdiri dalam sholat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa sholat berdiri dengan sholat yang duduk itu pahalanya lebih sempurna orang yang berdiri. Sholat duduk itu pahalanya setengah orang yang berdiri. Tetapi keadaan orang ini, dia tidak mampu. Dia mau berdiri, tapi tidak mampu. Gak bisa, akhirnya dia sholat duduk. Orang ini mendapat pahala sholatnya orang yang berdiri. Walaupun dia sholat duduk, dikarenakan dia sudah melakukan sebab untuk melakukan amalan tersebut. Ini keadaan orang yang meniatkan amalan kebaikan yang kedua, yaitu dia sudah mengerjakan sebab-sebabnya, tetapi dia tidak berhasil. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, inilah dua keadaan orang yang berbuat meniatkan amalan kebaikan. Yang pertama, keadaan seorang yang pertama adalah dia meniatkan untuk beramal soleh, tetapi dia malas atau dia belum melakukan sebab-sebab untuk mengerjakan amalan soleh tersebut. Ini orang dia mendapatkan satu pahala niat. Tapi jika seorang telah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan amalan soleh itu, maka dia di sini mendapat pahala sempurna saat seperti orang yang mengerjakan sholat tadi. Kemudian Allah melanjutkan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika seorang hamba memiliki niatan untuk beramal soleh, fa'amilaha, dan dia beramal soleh, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ini keadaan orang yang ketiga, yaitu dia berhasil melakukan amalan soleh yang dia niatkan tadi. Maka kata Allah tulis baginya 10 pahala salat. 10 Allah tulis baginya pahala yang sempurna. Kataballahu 10 hasanat. Allah tulis baginya 10 kebaikan. 10 pahala ila 700 sampai 700 pahala. Ila adhafin katsira, bahkan sampai lebih dari 700 pahala tersebut. Dan ini semua atau kelebihan-kelebihan pahala ini semua tergantung dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu, tergantung masyiatullah Subhanahu wa taala, tergantung kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki Allah memberikan orang ini pahala 10, jika Allah menghendaki Allah berikan orang ini 70, 700 dan seterusnya, itu semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in hamma biha wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Dan jika seorang hamba memiliki niatan, memiliki tekad untuk melakukan amalan kejelekan. Orang yang melakukan amalan, memiliki niat untuk beramal kejelekan, ini juga ada beberapa keadaan. Sebagaimana halnya orang yang memiliki niat untuk beramal kebajikan. Orang yang memiliki niat untuk beramal kejelekan, ini memiliki ada memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yaitu seseorang dia memiliki niat untuk melakukan amalan maksiat, amalan yang jelek. Kemudian dia ingat Allah. Dia rujuk. Dia tidak jadi untuk melakukan amalan yang jelek tersebut disebabkan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama ini yang disebut sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, inilah keadaan orang yang pertama ini, yaitu dia mendapatkan pahala, satu pahala yang sempurna. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia meninggalkan kejelekan tersebut karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hambanya yang ingin mengerjakan maksiat kemudian tidak jadi, maka Allah mengatakan innama tarakaha min jarra'i, sesungguhnya hambaku ini dia meninggalkan maksiat itu karena takut kepadaku, karena takut kepadaku, maka Allah memberikan baginya pahala, Allah memberikan bagi dia pahala. Kemudian keadaan orang yang memiliki niatan jelek ini, keadaan yang kedua adalah yaitu adalah seorang yang memiliki niatan untuk melakukan amalan kejelekan. Dia memiliki niat untuk melakukan amalan kejelekan, tetapi dia belum melakukan sebab-sebab untuk melakukan amalan kejelekan tersebut. Dia hanya niat untuk melakukan amalan maksiat, tetapi belum sampai dia melakukan sebab-sebabnya. Orang ini mendapat dosa niat. Maka orang ini mendapat dosa niat. Sebagaimana orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi, dia belum melakukan sebab-sebabnya, dia mendapat pahala niat. Adapun orang yang kedua, dia belum melakukan sebab-sebab untuk melakukan amalan kejelekan, maka dia juga mendapat pahala atau dosa niat. Dosa niatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, tentang empat golongan, empat orang. Yang satu adalah orang yang berilmu dan Allah berikan harta padanya, maka dia orang yang pertama ini, kata Rasulullah SAW, dia mensedekahkan harta tersebut. Dengan harta tersebut dia melakukan sedekah, sehingga orang yang kedua mengkhayal jika dia memiliki ilmu sebagaimana orang tersebut dan dia memiliki harta, maka dia memiliki niatan jika saya seperti dia, maka saya akan berbuat seperti apa yang dia lakukan. Maka kata Rasul, orang yang kedua ini dia niatannya sama seperti orang yang pertama, dapat pahala seperti orang yang pertama. Dan juga sebaliknya, ada seseorang yang Allah berikan harta kepada dia, tapi Allah tidak berikan ilmu kepada dia. Orang yang ketiga, orang ini dia menggunakan hartanya tersebut untuk maksiat kepada Allah, menghambur-hamburkan hartanya. Dan orang yang keempat melihat keadaan orang yang ketiga. Dia ingin jika dia memiliki harta seperti orang yang ketiga ini, dia akan berbuat sebagaimana yang orang ketiga itu berbuat. Maka kata Rasul, orang ini mendapatkan dosa sebagaimana dia, yakni dosa niatnya. Mendapatkan dosa niatnya seperti dia, bukan dosa perbuatan. Dosa perbuatan beda lagi, ada kelebihan. Ada kelebihan derajat daripada dosa niat. Inilah keadaan yang kedua, yaitu seorang hamba yang ingin memiliki niatan jelek, tetapi dia belum sampai melakukan sebab-sebabnya dan tidak jadi. Maka ini dia mendapatkan dosa niat. Maka ini dia mendapatkan dosa niat. Kemudian keadaan yang ketiga adalah seorang memiliki niatan untuk melakukan perkara yang jelek. Dan dia memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perkara yang jelek tersebut. Dan dia telah melakukan sebab-sebab untuk sampainya dia kepada perkara yang jelek tadi. Dia telah melakukan sebab-sebabnya. Dan tidak jadi ternyata. Tidak berhasil. Tidak berhasil untuk dilakukan. Seperti maling misalnya. Dia mau mencuri. Dia sudah mengambil tangga untuk manjat ke rumah orang yang akan dicuri ini. Tapi ketika dia sudah naik tangga, ternyata putus harapannya. Karena tidak apa-apa di dalam, tidak ada apa-apa di rumahnya. Dia tidak jadi mencuri karena tidak ada apa-apa. Atau misalnya ternyata sangat tinggi, tidak mampu dia untuk naik temboknya itu. Dia sudah melakukan sebab-sebab untuk melakukan pencurian, untuk melakukan perbuatan jelek tadi. Maka ini mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat, sebagaimana orang yang berhasil melakukan amalan tersebut. Ini keadaan yang berikutnya, yaitu dia sudah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan kejelekan tadi, mendapatkan apa yang dia inginkan dari kejelekan tadi. Maka dia, jika sudah melakukan sebab-sebabnya, maka dia dihukumi mendapat dosa sebagaimana orang yang telah melakukannya. Jika ada sesuatu yang akan dia curi itu, maka tentu dia akan mengambilnya. Dia sudah melakukan sebab-sebab tersebut. Inilah keadaan yang ketiga tentang orang yang memiliki niatan untuk berbuat jelek. Maka tadi keadaan yang pertama, yaitu dia hanya meniatkan amalan kejelekan, tetapi dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat pahala. Kemudian orang yang kedua, yaitu dia berniat untuk melakukan amalan jelek, tetapi dia belum sampai melakukan sebab-sebabnya. Ini mendapat dosa niat. Orang yang ketiga adalah orang yang berniat melakukan amalan jelek dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Dia sudah melakukan sebab untuk mendapatkan kejelekan yang dia niatkan tadi. Maka orang ini mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya. Mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya, walaupun dia tidak berhasil untuk melakukannya. Maka dia mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya. Oleh karena itu, yang dimaksud dari hadis ini, seseorang yang meninggalkan niatan kejelekan malah mendapat pahala, maksudnya adalah jenis yang pertama tadi, yaitu dia meninggalkan dosa yang dia niatkan tersebut, maksiat yang akan dikerjakannya tersebut dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Maka Allah tulis, jika dia berhasil untuk melakukan kejelekan yang dia niatkan tersebut, berhasil dia melakukannya, dia niat untuk mengerjakan kejelekan, maksiat, kemudian dia berhasil untuk mengerjakannya, maka kata Allah, Allah tulis baginya satu dosa maksiat, satu dosa. Perhatikan dalam hadis ini, satu kebaikan Allah kali lipatkan menjadi 10 sampai 700 bahkan lebih. Adapun dosa maksiat, Allah hanya menulis satu dosa saja. Ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam. Berarti satu pahala, satu kebaikan, satu amalan saleh, jika dia kerjakan, Allah berikan dia pahala 10 kali lipat sampai 700 dan lebih. Adapun satu kejelekan, maka hanya ditulis satu dosa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah, ini terdapat keutamaan yang sangat besar bagi seorang hamba. Hendaknya ia berpikir, jangan sampai di hari kiamat nanti timbangan kejelekannya itu lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Ini merugi, orang yang demikian keadaannya merugi. Lihat, satu kebaikan jika dia kerjakan 10 banding 1. Jangan sampai kalah kesatuan kita dari kesepuluhan kita. Kesatuan kita, dosa kita. Masa dosa-dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita? Dosa itu dihitung satu jika kita mengerjakannya, tetapi kebaikan Allah hitung 10, minimalnya 10 dan lebih. Maka jangan sampai kesatuan kita mengalahkan kesepuluhan kita. Demikianlah. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, dalam ayatnya, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kata Allah, barang siapa yang beramal kebaikan, maka falahu ashru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bisayyi'ati, dan barang siapa yang mengerjakan suatu amal kejelekan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak mendapatkan dosa kecuali apa yang dia perbuat tersebut. yakni satu dosa saja, yakni satu dosa saja. Kemudian kita ambil beberapa faedah hadis yang terdapat pada hadis ini. Faedah yang pertama yaitu dalam lafadznya, inna Allah katabal hasanati wa sayyiat, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan kejelekan. Hadis ini menjelaskan, kita bisa mengambil faedah dari lafadz ini, bahwa seluruh kebaikan dan seluruh kejelekan itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ada di lauh mahfuz. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba ataupun kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh apa yang akan terjadi itu semua sudah tertulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Kata Allah, tidaklah benda yang jatuh itu atau satu daun yang jatuh di muka bumi kecuali itu Allah tahu di mana jatuhnya, kapan jatuhnya. Allah tahu ada satu daun yang jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ard, sebiji sawi yang paling kecil yang ada di kegelapan bumi itu Allah juga tahu. Semua itu, kata Allah, itu semua telah tertulis di Lauh Al-Mahfudz. Semua yang akan terjadi dari zaman dahulu sampai akhir zaman itu semua telah tercatat. Tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang meyakini tentang takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan amalan-amalan kalian. Amalan-amalan kita semua ini sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan, gerakan yang akan kita lakukan itu sudah ditulis, sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa amalan, perbuatan hamba itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hidup, kemudian dia akan menjadi orang yang kaya, dia akan menjadi orang yang miskin, dia akan berumur sekian, dia wafat pada tahun sekian, dan seterusnya. Itu sudah ada takdirnya, sudah ada takdirnya. Perbuatan yang dia kerjakan itu juga sudah ada takdirnya, sudah tertulis semua di Lauh Al-Mahfuz. Berbeda halnya dengan sebagian kelompok yang mengingkari takdir Allah. Ada sebagian kelompok yang disebut dengan Al-Qadariyah. Sebagian kelompok yang disebut dengan Al-Qadariyah, mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Mereka mengatakan bahwa hamba ini yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi Allah tidak ikut campur dalam perbuatan hamba. Allah tidak tahu perbuatan yang dilakukan seorang hamba kecuali setelah terjadinya perbuatan tersebut. Ini kata mereka. Ini adalah kesalahan yang fatal, salah. Mereka menganggap bahwa Allah tidak ikut campur sama sekali terhadap apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Mereka mengingkari adanya takdir Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Ini salah dari banyak sisinya. Yang pertama, sisi yang pertama, bahwa dia telah berbuat syirik. Apa? Dari sisi apa syiriknya dia? Dia telah menyekutukan Allah dari sisi apa? Dari sisi dia telah menetapkan bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Dia mengatakan bahwa perbuatan kita ini, kita sendiri yang menciptakan, Allah tidak menciptakannya. Dia telah berbuat syirik, menyekutukan, menjadikan selain Allah sebagai pencipta. Dia yang menciptakannya dan menafikan bahwa Allah itu tidak menciptakan perbuatan tersebut. Sehingga mereka, menurut mereka, mereka mengatakan Allah tidak masuk-masuk, Allah tidak ikut campur dalam amalan kita. Kita sendiri, saya mau beriman itu tergantung saya. Saya mau kafir tergantung saya. Jadi Allah tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Allah tidak bisa menyesatkan siapapun. Allah misalnya ingin memberikan hidayah kepada orang ini, Tetapi orang itu memiliki keinginan yang lebih kuat daripada keinginan Allah. Jadi orang ini, Allah ingin orang ini mukmin sebagai orang yang beriman. Tetapi orang ini gak mau dia beriman, dia maunya kafir. Ya terserah, terserah orang itu yang lebih menang daripada kemauannya Allah. Dia mengingkari, mengingkari bahwa Allah itu sebagai Allah yang menciptakan perbuatan dia. Sebaliknya, seseorang yang Allah ingin sesatkan dia, tetapi orang tersebut tidak mau sesat, tidak mau sesat, kekuatan keinginan dia lebih daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang disebut Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yaitu yang menafikan adanya takdir, bahwa hamba ini mereka lah yang mengatakan bahwa hamba dialah yang menciptakan amalannya sendiri. Kita ini yang menciptakan amalannya. Allah tidak bisa ikut-ikutan, tidak bisa ikut campur dalam amalan kita. Maka Allah tidak bisa memberi hidayah dan Allah tidak bisa menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Padahal Allah mengatakan mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Allah mengatakan barang siapa yang telah Allah beri hidayah baginya, maka dialah orang yang telah diberi petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka dialah orang-orang yang merugi. Tetapi mereka mengatakan Allah tidak bisa melakukan itu semua, karena yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Ini adalah keyakinan yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya kita mengimani takdir, mengimani takdir. Kemudian ada kelompok yang lain pula, yang mana mereka juga salah dalam memahami takdir ini. Sebagian kelompok yang kedua, yaitu dia kelompok yang berlawanan dari kelompok yang pertama tadi. Kelompok kedua ini yang disebut dengan Jabriyah. Jabriyah, orang yang mengatakan bahwa hamba ini tidak memiliki kemampuan apapun. Allah menciptakan seluruhnya, betul. Allah menciptakan seluruhnya. Allah menciptakan perbuatan kita, betul. Allah menciptakan perbuatan kita. Tetapi mereka berlebihan, tidak kontrol, berlebihan. Mereka sampai mengatakan Allah menciptakan perbuatan kita dan kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keinginan apapun. Semua ini yang melakukan adalah Allah, Allah yang melakukannya. Kita tidak memiliki keinginan. Ini juga salah. Ini ekstrim, berlebih-lebihan. Adapun yang pertama, ekstrim kiri, ini ekstrim kanan. Yang pertama, menafikan Allah tidak menciptakan. Yang pertama tadi, Qadariyah, menafikan Allah tidak menciptakan perbuatan kita. Kita sendiri yang menciptakannya. Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Ini juga salah. Tetapi yang kedua, mereka berlebihan dalam menetapkan takdir. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan kita dan kita tidak memiliki kemampuan apapun. Sedikit pun juga kita tidak memiliki. Tentunya semua orang akan membantah ucapan yang seperti ini. Kita semua meyakini, hatta mereka pun jika ditelus ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan, mereka akan mengingkari sendiri. Mereka mengatakan kita tidak memiliki kemampuan. Seperti gelas, air yang ada dalam gelas kemudian dituangkan, dituang, gelas dituang. Manusia ini keadaannya seperti air, seperti air yang ada dalam gelas. Maka gelas tersebut dituang, dibuang, dijatuhkan airnya, dituangkan airnya ke bawah. Mau gak mau air itu pasti turun, mau gak mau air itu pasti turun. Yang berbuat siapa? Air atau orang yang menuang? Tentunya yang berbuat orang yang menuang. Manusia ini seperti halnya air tadi. Jadi yang berbuat itu adalah Allah. Yang berbuat semuanya adalah Allah. Kejelekan itu Allah yang berbuat. Kebaikan itu Allah semua yang berbuat. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Ini tentu hakikatnya menyelisih akal manusia, menyelisih fitrah. Coba ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu bekerja? Kenapa kamu bekerja? Tentu dia akan mengatakan, saya ingin mendapat uang biar ada pemasukan untuk hidup saya. Coba katakan, kenapa bekerja? Kenapa enggak tidur saja di rumah? Kalau Allah mentakdirkan, Allah kirim uang itu langsung ke kamu, tidak perlu kamu kerja, tidak perlu kamu berbuat apa-apa. Allah kalau sudah mentakdirkan, sudah Allah berikan uang itu kepadamu. Gampang dibantah dengan akal, cukup. Atau misalnya dia menikah, kenapa kamu menikah? Padahal Allah yang berbuat, kamu tidak memiliki keinginan apa-apa. Iya, saya menikah, saya ingin memiliki keturunan. Kamu ingin punya keturunan, berarti yang ingin siapa? Kamu ingin kan? Kenapa enggak tidur saja di rumah? Nanti kalau Allah takdirkan, Allah langsung tiba-tiba ada anak, kamu punya anak, tiba-tiba kamu punya anak, dan seterusnya. Ini enggak masuk akal. Ini kelompok yang kedua ini berlebihan sampai tidak kontrol dan menyelisih pendapat yang benar. Sehingga inilah perkara yang batil, perkara yang batil, yaitu yang berlebihan maupun yang menafikan adanya takdir Allah. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita beriman bahwa Allah yang menciptakan perbuatan kita. Allah menciptakan kita dan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Semua itu sudah ditulis, kita yakin semua sudah ditulis. Tetapi kita juga memiliki keinginan. Manusia memiliki keinginan, punya kemampuan. Manusia itu punya kemampuan untuk berbuat. Tapi perbuatan atau keinginan manusia ini semuanya adalah di bawah keinginan, di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tengah-tengah antara berlebihan dan berlebihan kanan dan berlebihan kiri, kita tengah-tengah. Kita yakin Allah menciptakan kita dan menciptakan amalan kita. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita yakin ayat ini. Tetapi tidak menafikan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma tasyaun." Dan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki. Di sini Allah menetapkan adanya kehendak yang dimiliki oleh manusia. Apa yang kalian kehendaki, illa ayyasha Allah rabbul alamin. Itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai, beres. Tidak perlu berlebihan dan tidak perlu mengurangi. Demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yakin bahwa semua itu sudah diciptakan sama Allah, tetapi kita memiliki keinginan. Tentunya kita memiliki keinginan. Jika kita tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kemampuan sedikit pun, maka Allah adalah zalim berarti. Jika kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, kemudian Allah mengadab kita, ini zalim namanya. Ini adalah perbuatan yang zalim. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Allah bukanlah orang yang zalim. Tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Allah berikan jalan, Allah berikan akal kepada kita. Lihat, semua ini sudah Allah tetapkan. Allah memiliki takdir dan juga Allah berikan kepada manusia itu keinginan. Bisa memilih, manusia itu bisa memilih. Allah berikan, Allah turunkan kepada manusia ini para rasul yang menjelaskan kebaikan dan kejelekan. Sudah diterangkan mana jalan yang baik, mana yang jelek. Kemudian Allah perintahkan manusia untuk pilih jalan yang kamu kehendaki. Pilih jalan ini atau jalan ini. Jika kamu memilih jalan yang baik, maka selamat. Dan jika kamu memilih jalan yang jelek, maka sengsara, maka binasa. Itu semua adalah hujjah. Itu semua adalah hujjah Allah atas kita. Jika Allah mengadab seorang hamba di hari kiamat, tidak bisa dia mengingkari. Kenapa engkau mengadabku ya Allah? Engkau adalah zalim. Tidak, Allah tidak zalim. Allah berikan kepadamu akal. Allah berikan kepadamu petunjuk. Semua itu sudah Allah jelaskan. Sudah Allah jelaskan yang baik dan yang buruk. Tinggal kamu yang milih. Kamu punya keinginan. Punya keinginan, pilih. Bukan terpaksa. Karena kita enggak mungkin terpaksa. Kita mau sholat, terpaksakah kita untuk berjalan ke masjid? Siapa yang memaksa kita? Tidak. Kita mau sholat, terserah kita. Mau sholat atau tidak, pilih. Sudah jelas semuanya. Maka Ahlus Sunnah adalah, ucapan mereka adalah pertengahan, yaitu antara berlebihan dan pengurangan tadi. Maka faedah yang pertama yaitu bahwa seluruh takdir telah Allah tetapkan, dan bahwa seluruh perbuatan manusia ini juga telah Allah ciptakan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fil nar." Tidaklah setiap orang dari kalian kecuali telah disiapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Kata Rasul, tidaklah seorang dari kalian kecuali sudah Allah tetapkan di neraka atau di surga. Maka para sahabat mendengar ucapan seperti ini, kaget. Para sahabat bertanya, meminta penjelasan yang lebih. "Ya Rasulullah, untuk apa lagi kalau gitu kita beramal? Kalau sudah ditakdirkan saya masuk neraka, untuk apa saya beramal? Kalau sudah ditakdirkan saya masuk surga, untuk apa lagi saya beramal?" Maka Rasul menjelaskan kepada para sahabatnya, "Bukan begitu. I'malu, beramallah kalian. Kalian tidak tahu, kamu tahu takdirmu masuk neraka? Kamu tak tahu takdirmu masuk neraka? Tahu takdirnya masuk jannah? Tidak tahu, kita tidak tahu. Kita disuruh beramal. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu akan mudah kepada apa yang telah diciptakan. Semua itu akan berjalan mudah sesuai apa yang telah Allah takdirkan. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak tahu. Kau mengingkari, kau mengatakan tidak perlu beramal. Kenapa? Kamu tahu kamu masuk takdirmu adalah masuk neraka? Tidak tahu. Oleh karena itu beramallah, kata Rasul, beramallah. Semua itu akan dimudahkan. Semua itu akan dimudahkan kepada jalannya masing-masing. Allah mengatakan, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Kata Allah, "Fa amma man a'ta wattaqa." Rasul melanjutkan setelah Rasul mengatakan, "I'malu, kerjakanlah, beramallah kalian. Semua itu akan dimudahkan kepada jalannya masing-masing." Kemudian Rasul membaca firman Allah, "Fa amma man a'ta wattaqa." Maka barang siapa yang maka adapun orang yang a'ta, dia memberi. Apa maksudnya atau memberi? Dia memberi, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, menunaikan hak-hak Allah. Atau dia tidak bakhil dia. Dia menunaikan apa yang Allah wajibkan, dia tunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Dia laksanakan apa yang Allah perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah larang. Ini dialah orang yang memberi. Memberi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, memberi hak Ya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa. Bertakwa dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bertakwa takut kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan la ilaha illallah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, membenarkan adanya hari kiamat. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kata Allah, maka kami mudahkan bagi dia jalan menuju kebaikan, jalan menuju surga. Lihat, ayat ini adalah solusi. Semua itu ada sebabnya. Baik atau jelek ada sebabnya. Sebab kita ingin mendapat jannah, lakukan sebab-sebab tersebut. Yaitu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa." Dia menunaikan hak-hak Allah dan bertakwa kepada Allah. Dia membenarkan la ilaha illallah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jalan, kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebaikan. Sebaliknya, "Wa amma man bakhila wastaghna." Adapun orang yang bakhil, tidak mau dia menunaikan hak-hak Allah. Wastaghna, merasa cukup. Merasa cukup dia tidak perlu beribadah kepada Allah. Merasa cukup dari beribadah kepada Allah. Wa kadza bil husna, dia mendustakan la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan karena dia melakukan sebab-sebab kepada kesengsara. Kepada kesengsaraan, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Inilah solusi daripada permasalahan takdir. Bukan kita malah mengingkari takdir Allah, bukan kemudian kita berlebihan, tidak perlu kita beramal, tidak seperti itu. Tetapi kita meyakini bahwa semua itulah telah ditakdirkan, dan kita tidak tahu apa yang akan ditakdirkan kepada kita. Oleh karena itu beramallah, pilihlah jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kita memiliki keinginan dan kita yang bertanggung jawab semua. Dan kemudian banyak pula beberapa faedah yang lain, dan mungkin tidak cukup kita sebutkan semuanya dalam pertemuan kali ini. ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya maka itu dari saya dan dari syaitan. Astaghfirullah. Dan jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila huna waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.